Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyara ikhwani azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah, diberi kemudahan dan pertolongan untuk kita bisa beramal ibadah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya amal-amal soleh itu bisa disempurnakan. Allahu mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita tidak bisa salat, kita tidak bisa bersedekah. Namun karena sebab pertolongan Allah, hidayah dan taufik dari Allah, alhamdulillah, maka amal-amal soleh bisa kita kerjakan. Yang itu adalah sebagai nikmat, sebagai fadilah, keutamaan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikian adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ketika kita dikehendaki kebaikan oleh Allah, sudah semestinya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Adda wa Dawa karya Al-Imam Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan kita ada pada sebuah pasal yang membahas tentang haramnya fawahis, perbuatan-perbuatan keji, dan kewajibannya untuk kita menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyeret kepada zina. Di mana Al-Imam Nukayyim mengulas dalam bab ini tentang bahaya perbuatan zina yang sungguh sangat luar biasa bahayanya. Dan kita telah membaca mukaddimah, karena sebelum beliau membahas permasalahan ini, masalah yang sebelumnya tentang madakhil al-ma'asi, pintu-pintu masuknya maksiat pada diri seseorang, maka itu adalah sebagai mukaddimah dari pembahasan ini, di mana maksiat yang menimpa pada diri seseorang itu disebabkan pandangan mata, melalui pandangan mata, melalui bisikan, petikan jiwanya yang memunculkan keinginan, yang memunculkan hasrat, yang kemudian kalau itu diikuti dengan langkah-langkah kaki dan kemudian terhiasi dengan ucapan-ucapan lisan, maka semakin jadi menyeret seseorang terjatuh dalam kubang kemaksiatan, di antaranya adalah perbuatan zina dan pengantar-pengantarnya. Nas'allah salamah wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan dari kehormatan kita, yang dengan itu Rasulullah SAW memohon kepada Allah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Beliau selanjutnya mengatakan, wa bada'a sallallahu alaihi wasallam bil aksari wuku'an walladhi yalihi fazzina aksaru wuku'an min qatli nafs wa qatlu nafsi aksaru wuku'an min ar-riddah wa aidan fa innahu intiqalun minal akbar ila ma huwa akbar minhu wa mafsadatuz zina munaqidatun lil masalihil alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yakhillu damu mri'in muslim illa bi ihdas salas, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu tiga perkara. As-saibu zani, orang yang sudah menikah, pernah menikah, atau yang masih berkeluarga namun dia berzina, maka ini menjadi halal darahnya, ditegakkan oleh mahkamah syariah, yakni dengan hukum rajam, dibunuh tapi dengan rajam. Wa nafsi bin nafsi, jiwa dengan jiwa, dosa membunuh, yaitu hukumnya dengan qisas, dibunuh pula. Wa tariki lidinihi al-mufariq lil jamaah, dan yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaah, yakni murtad. Man badala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya alias murtad, maka hukumlah dengan bunuh. Ini kalau ditegakkan syariat Islam oleh yakni pihak penegak hukum sebagai wakil dari hukumah, penguasa, pemerintah yang sah. 6. Nah, kata beliau, Rasulullah SAW dalam hadis ini memulai dengan yang paling banyaknya terjadi. Kemudian setelahnya, fazina aksaru wuku'an min qatli nafs. Zina itu lebih banyak kejadiannya dibandingkan pembunuhan. Padahal dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menghabarkan tanda-tanda dekatnya hari akhir itu adalah banyaknya pembunuhan. Nah, lataku musa'ah illa rufi al-ilm wantasarul jahl wa kasratul harj, tidak akan tegak hari kiamat kecuali ilmu itu diangkat, dan ilmu itu diangkat dengan banyaknya meninggalnya ulama dan tersebarnya kebodohan, banyaknya orang-orang jahil tidak ngerti tentang agama, dan kasratul harj, al-harju al-qatl, dan banyaknya al-harj. Dan kata beliau, al-harju itu adalah al-qatl, pembunuhan. Lantas bagaimana lagi dengan zina? Lebih banyak lagi. Kalau pembunuhan saja sudah banyak, apalagi zina. 6. Ikhwan wa jazakumullah, na'udzubillah, perzinaan merajalela, bahkan sebagiannya menganggapnya sepele, remeh. Naam, bahkan sebagiannya menjadi alternatif pelarian ketika keinginannya tidak tercapai, ambisinya tidak tercapai. Dikarenakan juga begitu luar biasanya tersebar, ikhwan fillah jazakumullah, perkara-perkara yang mengantarkan kepada perzinaan. Pergaulan bebas, enam, ikhtilat, enam, tidak adanya sekat pemisah antara dunia laki-laki dengan wanita, enam, berbagai hiburan, dan juga terlebih zaman sekarang sedemikian canggihnya alat komunikasi, enam, sehingga nas'allah salamah wal afiyah, kita memohon kepada Allah penjagaan diri kita, keselamatan diri kita semakin berat. Nah, dalam hadis tersebut diterangkan oleh Al-Imam Al-Qayyim, fazzina aksaru wuku'an min qatil nafs, zina lebih banyak terjadi dibandingkan pembunuhan jiwa. Wa qatlu nafsi aksaru wuku'an min riddah, dan pembunuhan, kasus pembunuhan itu lebih banyak terjadi dibandingkan murtad. Dan juga kata beliau, fa innahu intiqalun minal akbar ila ma huwa akbar minhu. Dalam hadis tersebut juga menyebutkan secara urutan dari yang akbar, dosa besar, kepada yang lebih besar lagi. Nah, zina dosa besar, lebih besar lagi dosa membunuh, lebih besar lagi adalah murtad. Wa mafsadatuz zina munakidatun lima salihil alam. Sekarang beliau mulai membahas tentang kerusakan zina, bahayanya perbuatan zina. Dalam hadis tadi itu sudah menunjukkan begitu besar dosanya zina. Nah, kalau pelakunya itu orang yang dia masih statusnya berkeluarga atau yang pernah menikah, maka hukumnya adalah rojam, sayyibuz zani. Pelakunya adalah orang yang pernah menikah atau statusnya masih berkeluarga. Kalau yang pelakunya itu adalah belum pernah berkeluarga, masih bujang, nah, maka berlakulah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fazlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah, deralah masing-masingnya 100 kali, 100 cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Janganlah rasa kasihan kalian menghalangi untuk menegakkan agamanya Allah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan belas kasihan. Ini menunjukkan dosa zina itu memang luar biasa kerusakannya. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatu minal mu'minin, dan pelaksanaan hukuman dera atau cambuk tersebut hendaknya disaksikan oleh segolongan kaum muslimin. Jadi di tempat terbuka untuk diperlihatkan, ini loh hukumannya, cambuk. Supaya kaum muslimin mengambil pelajaran. Ini loh besarnya dosa zina. Dicambuk tanpa belas kasihan. Bahkan ditambah untuk diasingkan setahun, dipisah antara dua pelaku tersebut di tempat yang tidak memungkinkan untuk yakni menyalurkan hasratnya lagi, begitu juga di tempat yang tidak memungkinkan untuk menyalurkan, bisa mendekatkan ke arah zina, diasingkan di negeri yang menjauh. Tapi kalau sekarang tidak ada negeri kecuali ada aja fasilitas, ya di penjara. Nah, ini menunjukkan ikhwan jazakumullah yang muhsan atau ghairu muhsan, yang sudah nikah atau belum nikah, demikian berat hukumannya. Ya, menunjukkan besarnya dosa zina. Hal ini juga disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana dalam ayat yang telah kita baca. Allah Ta'ala menyebutkan dosa yang paling berat kemudian setelahnya dan setelahnya di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-68 dan setelahnya, tentang sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menyatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallah illa bil haqq wa la yaznun. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Zat yang Maha Rahman, adalah orang-orang yang mereka tidaklah beribadah bersama Allah dengan yang lainnya, tidak menyekutukan Allah. Wa la yaqtuluna nafs, dan tidak membunuh jiwa. Kalau menyekutukan Allah itu berarti murtad sampai pada kufur. Nah, yang kedua adalah dosa membunuh. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haq. Tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Alasan yang hak seperti yang disebutkan hadis tadi. Yaitu zina itu sendiri, kemudian membunuh itu sendiri, murtad sendiri, itu menjadi halal darahnya, pembunuhan yang alasan hak. Begitu juga liwat, homosek. Nah, begitu juga perbuatan zina dengan mahramnya, mahramnya sendiri, dengan ibunya, dengan saudaranya, naam, dengan bibinya, orang-orang yang itu menjadi mahram. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan beliau mensahihkan hadis tersebut, man waqa'a 'ala dzati mahram faqtuluh. Siapa yang dia berzina dengan wanita yang menjadi mahramnya, maka faktuluh, maka bunuhlah. Ini diantaranya. Begitu juga dosa merampok, membuat kerusakan berupa merampok. Ini diantara dosa-dosa yang ya ini hukumnya adalah al-qatl, pembunuhan, dibunuh. Nah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman, itu adalah tidak melakukan syirik, tidak membunuh kecuali dengan alasannya hak. Wala yaznun, tidak pula berzina. Dan Allah Ta'ala ancam, wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa yang melakukan hal-hal tersebut, syirik atau membunuh atau zina, yalqa asama, maka dia telah terjatuh dalam dosa. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan azab baginya di yaumil qiyamah. Wa yahlut fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Ancamannya berat. Nah, maka selanjutnya kata Imam Qayyim rahimahullah, wa mafsadatu zina munakidatun lima salihil alam, kerusakan zina itu adalah berlawanan, bertentangan untuk kemaslahatan, kebaikan alam semesta ini. Nah, untuk menjadikan maslahah, kebaikan alam semesta, kehidupan, maka itu dirusak dengan zina. Fa innal mar'ata idza zanat adkhalatil 'ar 'ala ahliha wa zawjiha wa qaribiha. Karena kalau seseorang, khususnya seorang wanita, apabila dia berzina, maka itu menjadi kehinaan, menjadi celaan bagi keluarganya, bagi suaminya, bagi kerabat-kerabatnya. Wanakasat ru'usahum bainan nas, mereka harus menanggung malu di tengah-tengah manusia, menjatuhkan martabat keluarga, suaminya, kerabatnya. In hamalat minaz zina, apalagi kalau dia sampai hamil sebabnya zina. Kalau itu sampai enggak punya malu, itu sudah. Nah, hilang kemanusiaannya. Fa in qatalat waladaha jama'at bainaz zina wal qatl. Lihat, bahkan sering terjadi wanita yang kemudian hamil disebabkan perbuatan zina, dia kemudian tidak sedikit terjadi membunuh. Ya, akibat perbuatan zina terjadilah pembunuhan. Kalau dia sampai membunuh anaknya, maka terkumpullah pada dirinya antara zina, dosa zina dan dosa pembunuhan. Wa in hamalathu 'ala zawji adkhalat 'ala ahlihi wa ahliha ajnabiyan laisa minhum. Kalau dia hamil, nah, membawa anaknya tersebut di tengah-tengah keluarganya bersama suaminya, bersama keluarganya, maka berarti dia memasukkan ajnabiyan laisa minhum, orang asing yang itu bukan termasuk, yakni ada keturunan darah di tengah-tengah keluarganya. merusak nasab. Ikhwan jazakumullah. Kalau itu kemudian tidak diperhatikan, masalah nasab itu nanti akan rusak dalam hal-hal yang lainnya. Rusak dalam hal masalah perkawinan, rusak dalam hal masalah warisan, rusak bahkan dalam hal pergaulan. Bukan hanya nasab. Inilah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, yakni munakidatun lima salihil alam. Memang bertentangan, bertolak belakang dengan kemaslahatan kehidupan di alam ini. Izina. Fawarisahum walaysa minhum, akan memberi warisan kepada mereka. Nah, menjadikan ahli waris untuk mereka yang itu sebenarnya bukan termasuk ahli waris. Kalau enggak sampai diperhatikan, dianggap itu biasa, dianggap itu bagian dari keluarganya. Wa ra'ahum wa khala bihim wa intasaba ilaihim wa laysa minhum. Lantas kemudian mereka menyisipkan dan menisbahkan kepada mereka nasab yang itu bukan termasuk dari mereka. Ila ghairi dzalika min mafasid zanaha, dan yang lain sebagainya dari kerusakan-kerusakan zinanya seorang wanita. Ini ketika si berbuat zina adalah wanita, kerusakannya demikian luar biasa. Merusak martabat keluarga, bahkan terjadi pembunuhan, merusak masalah nasab, merusak masalah warisan, merusak masalah pergaulan. Wa amma zina rajuli fa innahu yujibu ihtilatal ansab aidon. Kalau pelaku zinanya laki-laki, sekarang dilihat dari kerusakan pihak laki-laki. Adapun kalau yang zina laki-laki, fa innahu yujibu ihtilatal ansab aidon, maka dia juga mesti akan mencampur adukkan nasab. Mencampur adukkan nasab. Wa ifsadal mar'ah al-masunah, dia merusak kehormatan wanita yang semestinya itu dijaga. Wa ta'ridhal litalafi wal fasad, laki-laki tersebut mengantarkan perempuan tersebut kepada kerusakan dan kehancuran. Wanita itu hilang kemudian martabatnya, kesuciannya, harga dirinya. Tidak sedikit kemudian mereka mendapatkan tekanan mental berat, bahkan sampai pada hilang akal. Fa fi hadhil kabirati kharabud dunya waddin, maka pada dosa besar ini berupa perbuatan zina itu adalah kharabud dunya waddin, penghancur dunia dan agama. Wa in amaratil kubura fil barzah wan nar fil akhirah, dan akan dipenuhi kuburan di barzah kelak dan di neraka ketika di akhirat, berupa siksa dan azab neraka. Fakam fiz zina min istihlalil khurumat wa fawatil huquq wa wuqu'il madzalim, betapa banyak pada zina ini terjadi menghalalkan hal-hal yang haram, terjadi tidak tertunaikannya atau hilangnya hak-hak, dan terjadi pula kedoliman-kedoliman. Ini diantara kerusakan dan bahaya perbuatan zina. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min khasiyatihi anau yujibul faqra wa yuqassirul umra wa yaksu sahibau sawadal wajhi wa yuwarrisul makta bainan nas. Termasuk kekhususan rusaknya perbuatan zina, ya, kekhususan kerusakan zina itu adalah menjadikan kemestian dia akan fakir, miskin. Keumumannya demikian, mayoritasnya demikian. Walaupun awalnya, ya, mungkin dia masih berjalan ekonominya dan sebagainya, namun itu tidak selang lama. Wa yuqassirul umra, memperpendek umur. Tidak sedikit yang stres berat. Nah, kemudian bunuh diri atau hilang akalnya. Maknanya adalah yuqassirul umur, atau makna adalah maknawi, yakni menjadikan hilangnya barokah pada umurnya, dan menjadikan pelakunya itu akan hitam wajahnya. Wa yuwarrisul makta bainan nas, dan akan menghasilkan kemarahan, kebencian di antara manusia. Wa min khasiyatihi aidon, termasuk kekhususan kerusakan perbuatan zina adalah annau yusattitul qalba wa yumridu illam yumithu. Zina itu akan menyebabkan hancur leburnya kolbu, hati gak akan tenang. Nah, dan menjadikan sakitnya hati kalau sekiranya tidak menjadikan mati hatinya. Wa yujlibul hamma wal husna wal khaufa, menghasilkan kesedihan, kegundahan dan kekhawatiran, rasa takut. Wa yubaidu sahibahu minal malaki wa yuqarribuhu minasyaitan, akan menjauhkan pelakunya dari malaikat dan mendekatkan pelakunya kepada syaitan. Falaisa ba'da mafsadatil qatli a'dhamu min mafsadatihi, tidak ada kerusakan yang lebih besar setelah kerusakan pembunuhan melebihi kerusakannya zina. Setelah kerusakan pembunuhan, yang terbesar dari kerusakan itu adalah kerusakan zina. Walihada suri'a fihi al-qatlu ala asna'il wujuh wa afsahi au wa afsiha was'abiha. Untuk itu disyariatkan sebagai hukuman perbuatan zina adalah dibunuh dengan cara yang paling jelek, paling keji dan paling buruk. Yaitu ditanam badannya, dilemparin batu sampai mati, lemparin luka dan sebagainya, percucuran darah sebagainya, tidak boleh belas kasihan. Sampai tertimbun batu, dilihat belum mati, bongkar lagi, lempar lagi. Ini syariat. Bukannya dor mati, eksekusinya secepat itu enggak. Tersiksa sebelum dia matinya. Hukuman perbuatan zina menunjukkan beratnya kerusakan zina. Hukumannya pun juga demikian. Dan hikmahnya disebutkan oleh para ulama, karena perbuatan zina itu, ya, yakni ketika dia berbuat zina itu dirasakan, menurut dia adalah enaknya dan nikmatnya adalah seluruh sekujur tubuh. Maka hukumannya sebagai balasan, jazaan wifaqo sebagai balasan yang setimpal, dikenakan pula rasa sakit sebagai hukumannya adalah sekujur tubuhnya pula. Ditanam badannya, ya, supaya dia enggak berkutik, sesak, dan dilempar. Lempari. Antum bisa bayangkan, tanam separuh badannya, dilempari. Ya. Bukan kakinya yang dilempari, yang nampak di permukaan dilempar. Walaupun harus netes darah, luka. Nah. Menunjukkan yakni jeleknya, buruknya, kejinya perbuatan zina. Maka disyariatkan untuk hukuman membunuhnya adalah dengan asnail wujuh, dengan cara yang paling jelek, paling keji juga, paling berat hukumannya. Walau balaqal abda anna imra'atahu au khurumatahu kutilat kana ashala alaihi min ayyabluwahu anna zanat. Kalau sekiranya seorang hamba, istrinya atau keluarganya, mahramnya terbunuh, maka itu lebih mudah untuk mengenalinya, mencarinya, dan dirasa olehnya mati begitu, ya lebih ringan dibandingkan kalau yakni dihukum sebagai pezina. Tapa pilunya keluarga melihatnya. Kalau keluarganya meninggal, dibunuh orang bahkan, ya, mungkin gak seberat bahkan kalau keluarganya itu dibunuh gara-gara hukum perbuatan zina. Wa qala Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menyebutkan ikhwanazzakumullah riwayat-riwayat bagaimana yakni kehormatan itu mesti dijaga supaya terjauhkan dari zina, terjauhkan dari fahisah. La taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisah. Karena sungguhnya zina itu adalah fahisah, kekejian. Wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan yang ditempuh. Dan sebaik-baiknya jalan yang ditempuh adalah nikah. Menjaga kehormatan, halal, bahkan sebagai sarana ibadah. Maka sebaliknya, kalau cara yang ditempuh adalah haram lewat zina, itu adalah sa'asabila, sejelek-jelek cara, seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Berkata Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bisayfi ghairu musaffah." Kata Sa'ad Ibn Ubadah radhiyallahu anhu, lihat ya bagaimana beliau menjaga iffah, kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya. Kecemburuan beliau kalau sedikit saja istrinya sampai enggak menjaga kehormatan. Kata beliau, kalau aku melihat ada seorang laki-laki bersama istriku, la darabtuhu bisayf, aku penggal dia dengan pedang, ghairu musaffa, tanpa belas kasih, tanpa peduli. Lihat bagaimana beliau Sa'ad Ibn Ubadah menjaga berarti iffah, kehormatan keluarganya, kehormatan dirinya bahkan. Nah sekarang lihat berapa banyak laki-laki dayus, lemah, gak ada kecemburuannya ya. Istrinya dibiarkan duduk di pinggir, di depan rumah ya, dengan tetangga laki-lakinya. Bahkan kadang tetangga laki-lakinya bukan satu dua orang, berkerumun. Dia biasa saja. Bahkan dibonceng anak perempuannya dengan laki-laki yang bukan mahram. Biasa saja. Bahkan kalau tidak demikian merasa aneh anak-anaknya ini, anak perempuannya ini. Kenapa kamu? Ya, kok kuper begitu? Di sana loh. Saking biasanya kerusakan terjadi. Sehingga kalau punya anak putri kok enggak ada yang boncengin gitu, enggak ada yang ngajak jalan ke sana, jalan kemari. Dikira aneh anak putrinya ini. Kenapa anak putri saya ini? Subhanallah. Sementara Sa'ad Ibn Ubadah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Lau ra'aitu rajulan ma'imraati la darabtuhu bisayfi ghairu musaffah." Kalau aku melihat ada seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku penggal dia dengan pedang tanpa peduli. Ucapan Sa'ad Ibn Ubadah ini sampailah kepada Rasulullah. Fabalagha dzalika Rasulullah SAW. Hal itu sampailah kepada Rasulullah SAW. Apa komentarnya Rasulullah? Apa kemudian terlalu kamu ini Sa'ad? Jangan terlalu cemburu begitulah. Zaman sudah modern. Kalau gitu. Biarlah. Gitu. Kamu jangan egois. Masa kamu cuman ya istri gitu, itu kan istri kamu juga anak orang. Masa yang mau nikmati kamu sendiri. Kalau gitu. Jazakumullah. Lihat apa komentar Rasulullah SAW. Atajabuna min ghairati Sa'ad. Apa kalian terheran dengan sifat cemburunya Sa'ad? Kata beliau, wallahi la ana aghyaru minhu. Demi Allah, saya lebih pencemburu dibandingkan Sa'ad. Rasulullah SAW lebih daripada itu. Wallahi aghyaru minni dan Allah, wallahu aghyaru minni dan Allah lebih cemburu daripada aku. Wa min ajli ghairatillahi harramal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Dikarenakan cemburunya Allah itulah maka Allah haramkan perbuatan-perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi. Khalwat laki-laki perempuan yang bukan mahram haram. Allah haramkan karena Allah cemburu kalau larangan Allah itu dilanggar. Maka Allah haramkan fawahis, kekejian, dan pengantar-pengantar kepada kekejian. Wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Ihtilat diharamkan oleh Allah karena adalah Allah aghyaru lebih cemburu Allah Ta'ala kalau sampai perkara yang haramnya itu dilanggar. Naam. Ikhwan jazakumullah. Seseorang ketika terbiasa, ya terbiasa dengan perkara pelanggaran syariat, maka hilang itu rasa cemburunya, dianggap biasa. Nah, tapi kalau dia terdidik oleh syariat, nah, maka dia tumbuh itu kecemburuannya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarganya sesuai dengan bimbingan syariat. Istrinya keluar rumah, ya, auratnya kelihatan, langsung dia enggak suka, cemburu. Kalau keluarganya itu terjatuh pada yang haram, apalagi sampai menjadi pemicu orang lain kemudian melakukan yang haram, melirik keluarganya, melihat keluarganya, menumbuhkan syahwat orang lain kepada sebab keluarganya, maka dia akan tegur keras. Aurat perlu dijaga, enggak boleh. Nah, istri Rasulullah SAW dan para sahabat saja, sahabat yang hendak datang tujuannya baik. Sahabat datang ke sebagian istri Rasul SAW tujuannya baik, untuk bertanya masalah agama yang kaitannya dengan rumah tangga Rasulullah, yang tentu itu tidak diketahui oleh luar. Mau bertanya tentang bagaimana Rasulullah SAW di rumah dan sebagainya. Allah bimbing, fas'aluhunna mi wara'i hijab, bertanyalah kepada istri-istri Rasul, mi wara'i hijab, di balik hijab. Itu padahal istri Rasul, wanita-wanita yang keimanannya tidak perlu lagi kita pertanyakan. Lantas bagaimana dengan perempuan-perempuan sekarang? Apakah mereka merasa lebih keimanannya dibandingkan istri-istri Rasul? Itu berlaku untuk para sahabat yang ketika ingin bertanya kepada istri-istri Rasul, kita tidak ragu tentang keimanan para sahabat. Lantas bagaimana dengan laki-laki zaman sekarang? Selain para sahabat, ini yang bertanya sahabat, yang ditanya adalah istri Rasul. Hanya seperlunya pertanyaan ingin tahu, itu pun Allah Ta'ala memerintahkan mi warai hijab, di balik hijab. Nah, lu kok ini pedenya? Ustaz ngajar pengajian yang hadir ibu-ibu, nona-nona, ya, bukan jaraknya 10 meter, 20 meter, 25 meter. Subhanallah. Ya. Jaraknya 4 meter saja. 3 meter saja. Mana ghirahnya, kecemburuannya mana? Para suami membiarkan ibunya, apalagi sebelum istrinya, anak putrinya, apalagi sebelum berangkat pengajian. Ini pengajian. Dandan ala, orang yang mau syuting. Subhanallah, ikhwan. Lantas bagaimana kalau di luar pengajian? Pengajiannya aja begitu. Enggak ada ghirah, enggak ada kecemburuan terhadap syariat. Lantas bagaimana yang di luar pengajian? Ikhwan jazakumullah. Nasallah salamah wal afiyah. Rasulullah SAW menyatakan, wa min ajli ghiratillah harramal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Dikarenakan kecemburuan Allah, maka Allah haramkan fawahis, perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Juga di dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yagharu wa innal mu'mina yagharu wa ghairatullah ayyatiyal abdu ma khurrima alaih. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu adalah cemburu. Nah, dan sesungguhnya seorang yang beriman itu juga punya cemburu. Dan cemburunya Allah adalah ayyatiyal abdu ma khurrima alaih. Kalau seorang hamba itu melakukan apa yang Allah haramkan. Itu. Di sini Rasulullah SAW juga memberitakan seorang mukmin punya cemburu. Cemburu untuk dirinya kalau terjatuh dalam dosa. Nah, halang-halangilah kalau memang punya kecemburuan terhadap keselamatan dirimu. Keluarganya yang terjatuh dalam dosa punya kecemburuan. Segeralah selamatkan keluargamu. Halang-halangi dari fawahis, kekejian, dari kemaksiatan, dari dosa. Ini kalau kita punya sifat cemburu. Wa fi sahihain aidan anhu, juga dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Sa'ad bin Ubadah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ahadun aghyaru minallah min ajli dalika harramal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu dibandingkan Allah. Dikarenakan itulah Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan fahisah, kekejian. Kekejian itu perbuatan dosa yang berkaitan dengan syahwat. Nah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala ahadun ahabbu ilaih al-udru minallah min ajli dalika arsalar rusula mubassirina wa mundirin. Tidak ada seorang pun yang lebih cinta kepada udur, memberikan udur, dibandingkan Allah. Dikarenakan itulah Allah Ta'ala mengutus para rasul sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, sehingga nanti tidak ada lagi udur, tidak ada lagi alasan-alasan, karena sudah diutusnya para rasul. Wala ahadun ahabbu ilaihil madhu minallah wa min ajli dalika asna ala nafsih. Dan tidak ada seorang pun yang lebih senang, lebih cinta untuk dipuji dibandingkan Allah. Maka untuk itulah Allah Ta'ala menyanjung, memuji dirinya. Wa fi sahihain, juga di dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, min khutbati sallallahu alaihi wasallam, tentang khutbahnya Rasulullah sallam fi salatil kusuf, ketika salat kusuf, salat gerhana, dituntunkan khutbah. Salat panjang kemudian khutbah hingga yang kasiful sams awil qamar, hingga yakni terang lagi matahari atau rembulan. Anahu qol, di antara khutbahnya Rasulullah, ya ummata Muhammad, wahai umatnya Muhammad, wallahi innahu la ahadun aghyaru minallah ayazni abduhu au tazni amatuhu. Wallahi demi Allah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibandingkan Allah ketika seorang hambanya laki-laki berzina atau hamba perempuan berzina. Saat itu Allah yang paling cemburu karena larangannya dilanggar. Ya ummata Muhammad, wahai umatnya Muhammad, wallahi lau ta'lamu nama a'lamu la dohiktum qalila wala bakaitum kasira. Demi Allah, kalau kalian mengetahui apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Sumarof ayadai, kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, wa qala Allahumma hal balagtu, ya Allah, bukankah aku telah sampaikan. Nah, ini menunjukkan kata al-Imam Al-Qayyim, wa fi dzikri hadil kabirah bi khususiha akibah salatil kusuf sirrun badiun lima ta'ammalahu. Penyebutan dosa besar ini, yakni berupa perbuatan zina, nah, disebutkan secara khusus setelah salat kusuf, salat gerhana. Ini memiliki rahasia yang mendalam bagi orang yang mau memperhatikannya. Wa dhuhuru zina min amarati kharabil alam, karena munculnya perzinaan, terjadinya perzinaan itu adalah tanda-tanda kehancuran alam. Nah, tanda-tanda kehancuran alam. Dan gerhana itu adalah dalam rangka memberikan peringatan kepada manusia. Allah Maha Kuasa. Kalau sekiranya Allah hancurkan bumi, langit, sebagaimana akan terjadi ketika datangnya kiamat, maka bagi Allah itu mudah. Sebagaimana Allah mudah, yakni menunjukkan dari ayat, ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ditutupnya matahari atau ditutupnya bulan sehingga sinarnya tidak sampai kepada kita. Gelap bumi, tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang mampu melakukan yang demikian? Maka kehancuran dunia, kata beliau, hubungannya disebutkan perbuatan zina setelah sholat kusuf, karena zina itu adalah alamat amarat kharabil alam, tanda-tanda kehancuran alam. Nah, karena nanti termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah orang menghalalkan perzinaan, tersebarnya perbuatan zina. Kata beliau selanjutnya, wa huwa min asrati sa'ah, dan itu termasuk dari tanda-tanda kiamat. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam sahihil Bukhari dan sahih Muslim, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, la uhaddisannakum hadisan la yuhaddisukumuhu ahadun ba'di, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Anas bin Malik, aku akan sampaikan hadis kepada kalian, sebuah hadis yang tidak akan menyampaikan kepada kalian hadis tersebut seorang pun setelahku. Artinya beliau mendengar sendirian kala itu. Sami'tuhu min Rasulillah, aku mendengar langsung dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asrati sa'ah ayyurfa'al ilm wa yadharul jahal wa syarabul khamr wa yadharuz zina wa yakilar rijal wa taksurun nisa hatta yakunu li khamsina imra'atan al-qayyim wahid. Kata Rasulullah SAW, termasuk tanda-tanda kiamat adalah, tanda-tanda dekatnya kiamat adalah yurfa'al ilm, diangkatnya ilmu. Nah, maka kata Abdullah bin Mas'ud, beliau menasihati kepada kita, naam, utlubul ilma qabla ayyukbab, carilah ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Wa yukbadul ilm syari'an, dan ilmu itu diangkat cepat. satu orang ulama meninggal, berapa ilmu yang hilang? Nah, maka segeralah cari ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Dan di antara tanda kiamat, dekatnya kiamat adalah yurfa'al ilm, diangkatnya ilmu. Wa yadharul jahal, munculnya kebodohan. Wa syarbul khamr, wa suribal khamr, diteguknya, diminumnya minum-minuman keras. Wa yadharul zina, nampak perzinaan. Wa yakul rijal, sedikitnya laki-laki. Wa yaksurun nisa, dan banyaknya jumlah wanita. Hingga untuk 50 wanita, nah itu perbandingannya bisa diurus, diurusnya satu laki-laki. Perbandingannya 1:50 antara perempuan dengan laki-laki. Nah, kalau dibolehkan menikah 50 itu baru dapat semua perempuan tuh. Nah, demikian ikhwan wa jazakumullah, beberapa hadis tentang yakni besarnya dosa zina dan perkara yang termasuk menjadi tanda-tanda datangnya dekatnya yaumul kiamah, hari kiamat, adalah perbuatan zina. Maka shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan wa jazakumullah, banyaknya terjadi perzinaan adalah hal itu tidak bisa dihindari. Yang bisa adalah diusahakan diri-diri kita berusaha untuk tidak terjatuh dalam kekejian tersebut, dalam kejelekan tersebut. Nah, kita dan keluarga kita. Adapun karena dekatnya yaumul kiamah, hal itu akan menjadi terbukti dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. La mahala. Tidak bisa kita menghindar. Namun yang utama adalah apakah kita menjadi golongan yang selamat ataukah menjadi keburukan, keburukan yang menjadi tanda-tanda datangnya yaumul kiamah itu. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita, untuk kita perhatian diri kita, keluarga kita, anak kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan istiqamah kita di atas petunjuknya, di atas agamanya, untuk kebaikan kita dunia maupun akhirat kita dan keluarga kita. Ikhwan jazakumullah. Kita cukupkan ta'lim kita sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tabiyatul qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.